Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Malam hari ini tanggal 2 November 2021, atau kalau hari Hijriah ini tanggal Rabiul Tsani tanggal 2. Nah ini sekarang sudah masuk jadi tanggal 3. Nah, kita akan lanjutkan kajian serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik di pertemuan yang 83, bait yang ke-29, halaman 122. Dan sebelumnya kita membahas matanya. Bagaimana seperti biasanya, belum kita masuk, itu kita ke matan dulu. Jelas, baik. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah qala muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillaha khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina sarafa wa astainu dhaha fil afiyah maqasidun fil afiyah fi alfiyah wa astainu dhaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahfiyah qoribul aqsa bilahdim munjazi wa tabsutul badda biadim munjazi wa taqdiru ridon bigoiri wa taqtadi ridon bigoiri sukti wa ikotan alfiyah tabni mukti wa huwa bisabkin haidun takdila mustawzibun sanayal jamila wablahu ya'di bihibatin wa firoh walahu fi darajatil akhirah al kalamu wa ma yataflaku min kalamuna labdun mufidun kastakim wasmun wa fi'dun suma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad su'am bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hatal ita fa'alta wa atat wa yaf'ali wanuni akbilana fi'lun yanjali iwahumal harfu kahal wafi walam fi'lun mudari'un yalilam kayasam wa madiyal af'ali bitamit wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulinuni mahal bihi wasmun nahwu sohwa hayyahal al mu'rab wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni jabahin minal hurufi mutni kasabahil wad'i fismai jiktana wal ma'nawi fi matawafi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaptikorin usila wa mu'rabul asma'i maqot salima min sabahil harfi ka'ardin wa suma wa fi'lun amri wa mudiyin bunia wa a'robu mudari'anin na'ariya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni innasin kayaru'na manfutin wa kulu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni'i an yusakana. Fakulu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni'i an yusakana. Wa min hudu fatin wa dukatrin wa dom ka'aina amsi haisu wa sakinu kam rub'awan nasbat alan i'roba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba walismu qad husisol bil jari kama qad husisol fi'lu bi an yanjazima arfa' bidomin fansiban fathan wajur dan kallahi abdahu yasur majzim bitaskinin wa ghairu majzir yanu nahwu ja'ahu bani namir pak biwawin wan sibana bil alif majzul bija'in ma minal asma asif indaka du'in sohbatan abana alfamu haisul mima minhu bana alfamu Aisul mima minhu bana. Panima. Oh. Walfamu haisul mimu minhu bana. Abun akun hamun kajaka wahanu. Wanu. Manaksu fi hadal akhiri asa. Wafi abin watali yaihi yanjuru wakos. Buha min naksi hinna asharu. Baik. Tentu. Qala muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqadimah. Qala Muhammadun wa abnu maliki. Ahmadu rabbin la khaira maliki. Salliyan ala nabiyin Mustafa wa alihi al-mustakminin sharafa. واستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجزي وتمسط البدل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يليلا كيشم وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمه جئتنا والمأناوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيعرون منفت وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكنك والرفع ونسأل والرفع ونسب جعلنا إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم منسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو منسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف إن ذاك ضوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنحو في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه أن وقصرها آمن نقصه إن أشعر نعم. Kemarin terakhir kita membahas tentang hanu, daru, dan tabu. Nah, di mana hanu ini adalah bagian yang keenam dari asma'ul khamsah tambah satu menjadi apa? Asma'ul sittah. Bukan asma'ul khamsah lagi tapi asma'ul sittah ketika ada tambahan hanu. Ya, hanu, saru, dan tabu. Ya, dan ketika ditambah NG semuanya dapat. Ya, kita dapat hanu, ya ikhwan kita, saudara kita, dan semoga Allah Azza Jalla berikan kuat kepada anak beliau, Pak Yusri, juga kepada saudara-saudara kita, ya, anak-anak saudara kita, kayak Khadijah anaknya, Farid. Allah Azza Jalla memberi juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Nah, wasfi mardhal muslim. Kemudian ini pertama kita dapat itu. Kemudian saru tambah NG. Karena yang kalau orang mau sunat juga yang di dalam sarung yang disunat. Bukan di luar sarung. Maka itu pun saru tambah NG yang di dalam. Di mana saru ini adalah hanu versi bahasa Jawa. Nah, sedangkan hanu versi bahasa Indonesianya adalah tabu. Tambah NG pun menjadi tabung. Dan mesti gas yang isinya tabung itu sesuatu yang gampang meledak, Mas. Dan itu tidak akan pernah dibicarakan kecuali mendesak. Makanya hanu itu adalah sesuatu yang dianggap tabu. Kemudian qauluhu hanu minal asma'i sittah. Katanya asma'ul sittah. Dan ini kemarin kita terakhir membahas tentang faedah dari hadis man ta'azza bi azail jahiliyati fa'idduhu bi hani abihi wala taqnu. Ya. Dan di sini jelaskan tentang penjelasan kemarin tentang hadis ini panjang sebenarnya. Tapi memang tidak banyak yang membahas dari hadis itu. Dan kemarin kita bahas terakhirnya sampai itu dan ana mengatakan kepada antum untuk kita mengulangi dalam hal tersebut. Karena kontekstualnya itu bukan orang yang menjadikan tanya atau di situ bagian ya, bagian dari ya. Jadi kalau misalnya dikatakan dari dari sisi pandang arahnya kemarin penjelasannya adalah jika Kemarin penjelasan dari syarah di Sahih Abdul Mufrad. Mana penjelasan tentang idza ra'aitumur rajula yata'azza. Itu intasaba, itu dia menisbatkan dirinya bi azza'il jahiliyah. Maknanya adalah yansubu nafsahu li ahliha. Faftakhara bi abaihi wa ajdadihi min ahli jahiliyah. Dia menisbatkan dirinya kepada ya, dirinya kepada keluarganya yang nenek moyangnya yang masih jahil. Ini anak ulang karena antum enggak ada. Karena kemarin tidak ada sempat disebut apa? Pangeran Diponegoro. Tenang, Mas. Ayo, makanya anak ulang ini tenangnya. Khusus buat antum. Omong. Kayak idza ra'aitumur rajula yata'azza. Jadi apabila kalian melihat seorang laki-laki yata'azza, itu intasaba, nisbatkan diri kepada orang bi'azza'il jahiliyah, dengan menisbatkan kepada keluarganya, dan waftakhara bi'abaihi, dan merasa bangga dengan moyangnya, wasdadi, dengan moyangnya min ahli jahiliyah, dari orang-orang jahiliyah. Alhamdulillah karena dimudahkan jahiliyah, Mas, tenang aja, Mas. Amanan. Fa'iddu ya bihani. Fa'idduhu bihani. Kalau di dalam apa? Penjelasan Imam Ahmad itu tanya di situ istumuhu wa addu akhdhu syai'a bil asnani aw bil lisan, itu mengambil sesuatu dengan gigi atau dengan mulut. Apa? Itu kata-kata fa'idduhu bihani abihi. Sedangkan hanu atau hani di sini bitakhfifi wa tasydid. Takhfif kalau sebutannya bihani. Ya, kinayatun anil faraj. Ini kinayah perumpamaan tentang alat kelamin. Ai tubuhu wa qulu lahu. Caci makilah dia dan katakanlah kepada dia, ugdud bidakarika. Gigit kemaluanmu sendiri. Itu secara harfiah ya, Mas ya. Tapi secara maknanya adalah menengok. Dicegah dengan kuat. Dicegah dengan sangat kuat. Atau sebutkan ugdud bidakarika au dakari abika. Ini lebih ngeri lagi. Jadi kalau misalnya dikatakan seperti itu, hakada sorohatan. Demikian dikatakan sorohatan. Secara soroha. Ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki membanggakan nasabnya secara jahiliyah, dan nenek moyangnya masih jahiliyah, dan dia bangga-bangga, maka itu diperintahkan untuk apa? Untuk menahan diri dari membangga-banggakan, untuk menisbatkan diri kepada mereka dengan misalnya menjelekkan bapaknya dengan cara yang ya, tanpa dengan cara yang penuh ini sebenarnya kalau bisa dikatakan vulgar, Mas, sesuatu yang tabu, sesuatu yang itu yang hadis tersebut. Sehingga kalau misalnya antum melihat konseptual dari orang Arab, ya, ini sorohah, Mas, bahasanya itu tidak ada basa-basi. Bagaimana orang Jawa terkenal dengan basa-basi? Kalau mana enggak, asalkan itu menyelisih syariat, menyelisih apa yang menjadi aturan Allah Azza Jalla, langsung Ya. Jadi wala taqnu. Wala taqnu artinya di sini ai la taqnu bi dzikril hadi. Jangan tanya di situ kaitannya. Jangan menceritakan dengan sesuatu yang vulgar. Kenapa? Engkau itu kerasa bahwasannya berbangga-bangga dengan intisab dengan nenek moyang, merasa bangga dengan mereka, dan apa menyebutkan tahnya ini itu, padahal itu jahiliyah. Oleh karena itu dicegah seperti. Artinya tahanlah dia dan jangan terus-terusan. Bahkan sampai dinyatakan apa secara terang-terangan, secara vulgar. Orang ketika misalnya antum melihat orang yang kondisionalnya suka dengan sesuatu yang vulgar, maka dia sudah tidak punya rasa malu. Maka dia pun akan mengatakan yang mana saja. Antum melihat orang-orang yang lisannya kotor, itu akan mudah untuk mengumpat pun dengan bahasa kaki empat atau bahasa-bahasa tubuh yang tidak sepantasnya. Itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang dia bisa menahannya. Bahkan ngomong aja karena juga kaget, ada modelnya orang yang kelihatannya malbut, dan perawakannya juga seperti Islami, dia militer. Tapi kok ketika dia marah, itu kaki empatnya keluar. Oh, Ustaz. Itu mengerikan, Mas. Kenapa? Karena terbiasa bergaul dengan orang-orang seperti itu. Dia bergaul dengan orang-orang yang kasar seperti itu. Saya sebutannya tentang idza ra'aytum ar-rajula yata'azza bi'aza'il jahiliyah fa a'tuhu bihinna wala tukannu. Katanya wala tukannu. Jadi kalau kalian itu melihat ya seekor yang seekor seorang ya. Sudah malam, Mas. Seorang yang telanjur dia itu membanggakan diri dengan menisbatkan kepada nenek moyangnya dan jahiliyah. Maka hendaknya itu ditahan. Jadi, siapa yang bangga-banggaan diri dengan bangga jahiliyah itu tahan. Tahanlah dan jangan diterus-teruskan. Karena apalagi ketika dinyatakan dengan cara yang vulgar, cara yang terang-terangan seperti itu. Kita teruskan. Au kinayatun anil ghaid. Kinayah tentang apa? Ghaid. Buang air besar, Mas. Au kinayatun anil baul. Atau kinayah perumpamaan simbol dari kencing. Au anil aib. Atau dari aib. Wa minhu qawlul ali. Perkataan Ali hina balagu an ibni Abbasin ketika sampai padanya Ibnu Abbas waihabni umi fadli innahu laghawasun alal hanati. Nah, artinya di sini ketika menyebutkan ini masih kaitannya dengan hanu, Mas. Ya. Banyak hanu itu panjang nih pembahasannya. Hadisnya juga rembet-rembetnya mirip-mirip. Nah, di sini jelaskan penjelasan cara penjelasan di sini kata waihabni ummi ibni Abbas. Fadl, maksudnya dia si Ibni Abbas. Hmm. anna Ali radhiyallahu anhu harraqa qauman fa balagha ibn Abbas fa qala law kuntu ana lam uharrikhum lam uharrikhum li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adzibu bi'adzabillahi wa laqataltuhum kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu. Ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu an tentang pembahasan yang berkaitan dengan berkaitan dengan mengadab dengan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya. Karena terkadang orang itu mengadab atau menyiksa orang lain dengan sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya, karena itu di sini jelaskan ketika Ali radhiyallahu an harraqa qauman itu membakar suatu kaum. Fabalagha Ibnu Abbasin. Ini sudah nyampe kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas berkata, "Lau kuntu ana, seandainya itu aku, lam uharrikhu. Aku tidak akan membakar mereka." Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'adzibu bi'adzabillah." Jangan kalian itu mengadab dengan adabnya Allah Azza wa Jalla. "Wala qataltuhum." "Wala qataltuhum." Dan aku akan membunuh mereka. Artinya apa? Tidak membakar, tapi kalau memang harus dibunuh, ya dibunuh. Paham kan? Tapi bukan dengan adab. Bukan menyiksa. Dengan siksaan. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW mengatakan apa? Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini hukuman buat orang-orang murtad. Buat orang-orang murtad. Orang yang keluar dari Islam, ganti agama. Itu kalau misalnya dalam agama Islam diberlakukan secara utuh dan pemerintah itu menjalankan semua syariat Islam, itu orang-orang yang murtad itu berhak mendapatkan hukuman ini. Berhak mendapatkan hukuman ini. Assalamualaikum. Maka disebutkan di sini ikhtasallahu azza wajal subhanahu wa taala nafsahu bitta'dibi binar. Allah azza wajal mengkhususkan untuk dirinya sendiri adab dengan api. Jadi yang bisa mengadab dengan api adalah Allah azza wajal. Kemarin ada pertanyaan. Teman saya kerja di pemadam kebakaran. Di situ ada semut yang banyak. Apakah boleh kita itu membunuh semut itu dengan api? Ini jawabannya. Tidak boleh. Istilahnya apa? Mengadab atau menyiksa ataupun memusnahkan apapun yang kaitannya dengan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla dengan api, Mas. Makhluk yang bernyawa, Mas. Ya, ini kayak ditakdib binar. Mengadab dengan api neraka. وفي هذا الحديث يروي إكرمة مولى ابن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قوما بالنار وهم السبائية تبع عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق وكانوا يزعمون أن عليا ربهم فعل الله وتقدس عن مقالتهم وقد جمعهم علي بن رضي الله عنه وأحرقهم بالنار مبالغة في إدلالهم على ما دعوه من الشرك والبهتان وهذه حديثة عين واستهاد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه خالفه فيها بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه لما بلغ ذلك قال لو كنت مكانا لما أحرقتهم makanahu ya ma akhraqtuhum. Tsumma dzakara qaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'adzibu bi'adzabillah ay bima qatta bihi nafsuhu wa akhbara annahu kana yaktafi biqatlihin kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu faman kharaja min al-islam ila al-kufri qutila wa dhalika bisyurutihi wa la yaf'alu dhalika illa al-imam wal hakim. Ini penjelasan lebih detail. Ini nanti biar antum tidak salah paham. Kalau mendengar oh kajian tadi malam berarti orang murtad bunuhin. Bukan otomatis seperti itu. Jadi di sini Allah Azza Jal mengkhususkan ya mengkhususkan mengadab dengan api itu hanya untuk diri. Itu Allah Azza Jal. Dalam hadis yang ini diriwayatkan oleh Ikrimah pembantunya Ibnu Abbas bahwasanya Ali radhiyallahu an itu pernah membakar kaum untuk nah, membakar kaum yang membakar orang dan mereka itu adalah Sabaiyah pengikutnya Abdullah bin Sabah. Nah, antum nanti akan lihat pengikutnya Abdullah bin Sabah ya padanya ya dari Allah Azza wa Jalla adab pengikutnya Abdullah bin Sabah. Sabaiyah Mas. Ba'iyaris, ba'iyah. Nah. Wa kanu yaz'umuna anna Aliyan rabbuhum dan mereka mengira bahwasanya Ali Ali itu adalah Rabbnya mereka. Sampai seperti itu. Jadi ini sepeninggal Nabi SAW. Nabi SAW sudah wafat. Abdullah bin Sabah itu mengajarkan keyakinannya bahwasanya Ali radhiyallahu an itu adalah Rabbnya mereka. Ya. Dan menjadikan itu seolah-olah menjadi seperti Allah Azza wa Jalla dan mensucikan dia. Nah, oleh karena itu waqad jama'ahum Ali radhiyallahu an wa ahraqum bina. Dan Ali radhiyallahu an mengumpulkan mereka dan membakar dengan api neraka. Apa dengan api? Nah. Mubalaghatan fi idlalihim ala madda'uhu min asy-syirki wal buhtan. Dan ini sangat karena apa? Karena ini sebagai bentuk pembalasan tentang penghinaan ya. Bahwasanya itulah jadi balasan bagi apa yang mereka duga dari kesyirikan dan kedustaan mereka terhadap dirinya sendiri. Mangkel itu artinya mes. Wa hadhihi satu ainin wa istihadi min Ali radhiyallahu anhu. Ini adalah apa yang menjadi istihadnya Ali radhiyallahu anhu saat itu. Kenapa? Karena melihat kesyirikan yang dahsyat kok seperti itu? Apa? Gara-gara apa? Taqaddasa an maqalatihim. Yaitu mensucikan apa yang dari Ali radhiyallahu anhu. Maka antum bisa lihat orang-orang Syiah ini pengikutnya Abdullah bin Sabah, Mas. Orang-orang Syiah. La'natullah alaih. Wa Allah. La'nat mereka. Itu apa? Itu pengikutnya Abdullah bin Sabah. Kalau sekarang itu kita mengikuti istihadnya Ali radhiyallahu anhu, maka orang-orang Syiah itu layak untuk disikat dengan api. Sikat, Mas. Gosok dengan api. Tapi di sini sebagian para sahabat menyelisih mereka. Menyelisih Ali radhiyallahu anhu. Dan salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan ketika kejadian itu sampai kepada beliau dan beliau mengatakan seandainya aku ada pada posisinya dia, posisinya Ali radhiyallahu anhu, aku tidak akan membakar mereka. Tapi aku membunuh mereka. Aku tetap akan membunuh mereka. Kenapa? Artinya cukup membunuh mereka. Kenapa sebutannya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Tapi di sini faman kharaja minal Islam, barang siapa yang keluar dari Islam ilal kufri, pada kafir misalnya. Sekarang yang usia 70 tahun itu yang kemarin diselamati oleh orang-orang besar. Enggak tahu besar apanya. Itu diselamati, pindah agama menjadi agama Hindu, diselamati. Ya. Itu faman kharaja fil Islam ilal kufri kutila. Barang siapa yang keluar dari Islam menuju kekafiran, maka itu dibunuh. Wa dzalika bi syurutihi, yang demikian itu dengan syarat tertentu, Mas. Dengan syarat-syarat. Wa la ya'falu dzalika ila al-imam, dan tidak boleh melakukan yang demikian kecuali imam, penguasa, wal hakim, dan seorang hakim. Paham saya di sini? Jadi bukan seperti misalnya Mas Yuda gregetan sama mbah-mbah itu yang 70 tahun tidak agama. Bukan kemudian awas di tenono, tak patah ini, tak obong. Itu enggak seperti itu. Meskipun dia sudah tua, bisa jadi itu adalah bagian dari hikmah dari Allah Azza wa Jalla yang menjadikan bagi kita pelajaran tersendiri, Mas. Jangan pernah merasa bahwasanya kita akan senantiasa mendapatkan hidup yang lurus-lurus saja. Atau apa? Tanpa kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita itu, hati kita bisa dibolak-balikkan. Dan bisa menjadi tersesat. Paham ya? Jadi, di sini jangan sampai merasa bahwasannya apa yang kita lakukan sudah kemudian pasti menyelamatkan kita. Dan kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Jangan sampai pernah merasa seperti itu. Tapi kita harus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kita karunia seperti itu, yaitu akhir kehidupan yang baik. Ini pembahasan tentang hal tersebut. Karena tidak boleh orang itu kemudian melihat orang yang murtad kemudian langsung main bunuh. Main bunuh, Mas. Tidak boleh. Tapi di situ ketika ada kebencian kita dengan orang-orang murtad, boleh kan? Karena di sini Ali radhiyallahu anhu saking marahnya beliau mengetahui ada kaum tersebut mengkultuskan beliau, maka beliau pun menghadapnya. Dan apa yang difatwakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, itu menunjukkan apa? Orang-orang yang pengikutnya Abdullah bin Sabah itu apa? Sudah keluar dari Islam. Karena apa? Pantas dibunuh. Pantas dibunuh. Sehingga antum bisa lihat orang-orang Syiah sekarang, nahdlatullah alaihim, itu adalah pengikutnya agamanya Abdullah bin Sabah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari fitnah hal tersebut dan juga anak keturunan kita kelak. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, Mas. Nah, dan asiknya bahasa Arab itu ketika ada ayat dan hadis Nabi SAW yang sebagai syahid, sebagai bukti penguat, maka itu menjadikan antum apa? Akan kaya. Kaya dengan istidlal, kaya dengan pendalilan. Nah, makanya ini, penjelasannya. Dan perkataan dari Abdullah bin Abbas ketika tidak setuju dengan Ali radhiyallahu anhu, antum tahu bagaimana adabnya beliau? Mengatakan, beliau tidak mengatakan akhta'al Ali. Ali qad akhta'a, bukan. Beliau tidak apa? Menyalahkan Ali radhiyallahu anhu secara shorohah. Tapi beliau mengatakan apa? Dia mengatakan, ya, kalau kaitannya, ya, ini kaitannya, kalau ini sampai aku mengatakannya seperti itu, tentunya aku akan apa? Aku akan membunuh, tapi tidak dengan api. Wayhabne Umi Fadli. Ibnu Abbas mengatakan wayha. Wayha ini ibni Umi Fadli. Celakalah. Celakalah. Apa mas? Ibunya Umi Fadli itu artinya ibni Abbas. Ibunya Ibnu Abbas. Innahu lughwasun alal hanati. Maksudnya di sini adalah alal aib. Itu benar-benar ya ketika hal tersebut ketika nyampe kepada ya jadi kalau misalnya disebutkan pembahasan tadi panjang mas. Ini apa yang tadi disebutkan dalam syarah penjelasan hadis tadi. Kata-kata waiha ibni ummi fadli. Karena dalam lafaz yang lainnya disebutkan waiha ibni ummi ibni abbasin. Menisbatkan kepada ibunya dan memakai nama kunyahnya sendiri atau nama kunyah yang lainnya. Ini ada di disebutkan. Ada di Sahih Bukhari, ada di Imam Ahmad dengan penjelasan yang berbeda-beda. Ya. Sebutannya Waihabni Ummi Ibni Abbasin. Waiha, celaka. Dan sehingga ketika misalnya antum lihat pembahasan ya pembahasan tentang ini berkaitan masih dengan hana hanati hanu ya ini masih menjadi untuk ahwat. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya'ni 'alal 'aib. Itu maksudnya berkaitan dengan 'aib. Wa dzalika anna rafidata. Ini dikaitan langsung dengan kata-kata rafidah. Ja'u li 'Ali bin Abi Thalib. Rafidah datang kepada Syiah maksudnya. Orang Syiah di sini. Datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa qalu lahu anta Allah. Qadalah Allah. Ngeri kan? Wahum la yaksuduna hubba aliyin. Dengan mereka, tujuan mereka bukan untuk mencintai Ali. Bal yaksuduna idlala bani Adam. Tapi tujuan mereka adalah untuk menyesatkan anak keturunan bani Adam. Idlala hadil umati. Penyesatan umat ini. Ya. Litaqa'a fi syirki. Agar jatuh kepada kesyirikan. Fa'amara radhiyallahu anhu bil akhadid fahuddat thumma amara bihatabin famuliat hataban thumma amara biiqadiha fa'uqidat thumma amara biilqa'ihim bi hadin nar ahraqahum bin nar وذلك لعظام بدعتهم والعياذ بالله. نعم. Karena di situ kaitannya, ya, mereka itu tidak karena bukan cintanya kepada siapa? Kepada Ali. Tapi mereka ingin menyesatkan umat Islam. Sehingga umat Islam itu jatuh pada kesyirikan. Ya, oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengambil mereka, mengumpulkan mereka, dan mengumpulkan kayu bakar, kemudian pemuliat hatoban dipenuhi dengan kayu-kayu. Ya, summa amara bi iqadiha. Ya, jadi kayu-kayu itu dibakar duluan. Summa amara bi ilqaihim fi hadina, dan memerintahkan orang-orang Rafidhah tadi tunjukur ke api tersebut. Ahraqahum binnar. Ali radhiyallahu anhu membakar mereka dengan api. Wadzalika li'idhami bid'atihim. Yang demikian itu karena dahsyatnya kebid'ahannya mereka. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Kemudian li'annaha diddu ma ja'a bihi Rasulullah SAW tamaman. Karena itu ya berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sempurna, ya tamaman. Fa balagha dhalika Ibnu Abbasin, maka yang demikian itu sampai kepada Ibnu Abbas. Faqala lau kuntu ana lam uharrikhum. Ini ada kata-kata seperti ini, Mas. Lau kuntu ana, seandainya itu aku tidak akan membakar mereka. Dan beliau Ibnu Abbas tidak mengatakan wa akhta'a atau Ali qad akhta'a, Ali ini sudah salah, dia tidak mengatakan seperti itu, tapi dia mengatakan apa? Lau kuntu ana lam uharrikhum, seandainya itu aku tidak akan bakar mereka. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan antum lihat bagaimana, kenapa dia tidak sependapat dengan Ali radhiyallahu anhu, langsung mendatangkan dalil. Langsung mendatangkan apa dalil? Itu apa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan kalian itu adab dengan adabnya Allah azza wajalla. Wala qataltuhum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala qataltuhum. Namun aku benar-benar akan membunuh mereka. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya. Kita lihat nih. Faqtuluhu. Maka bunuhlah mereka. Dan ini menjadikan apa, Mas? Darah orang-orang yang murtad, kalau ada pemerintahan yang sah yang memberlakukan hukum Islam secara 100%, maka tentunya mereka sudah selesai. Paham sampai sini. Namun di sini kaitannya apa? Bukan hak perorangan, Mas. Haknya adalah haknya penguasa, haknya hakim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, fa balagha dhalika Aliyan. Yang demikian itu sampai kepada Ali, faqala. Ya. Wa ibni ummi fadli. Celakalah ya. Ibni ummi fadli. Ibni ummi fadli itu ibni Abbas. Atau kalau misalnya dikatakan tentang hal tersebut, jadi disebutkan Ibn Abbas ada waiha ibni ummi ibni Abbas. Ummi ibni Abbas. Waiha ibni. Ummi ibni Abbas. Ada sebutkan? Ya. Waiha celakalah. Ya. Kalau tadi waiha ummi ibni Abbas. Ada waiha Ummi Ibni Abbas. Dan yang lainnya sebutkan Ummi Fadl. Waiha Ibni Ummi Fadl. Ibni Ummi Fadl. Sedangkan ada juga Waiha Ibni Ummi Ibni Abbasin. Ibni Ummi Ibni Abbasin. Celakalah Ibni Ummi Fadl. Anaknya Ummi Fadl. Yaitu beliau sendiri. Innahu laghawasun. Kata-kata ini tentang itu benar-benar itu ini sebenarnya agak rancu tentang kata-kata innahu lawwas. Was itu orang ini lemas. Alal hanati. Karena hanat itu aib. Ya. Kita membahas ini gara-gara ini mas. Lafat hanat. Ada hanu, ada hanat. Dan jangan dikatakan itu jodohnya hanu. Jadi istrinya hanu adalah hanat. Hanat. Jangan. Hah? Jangan mas, beda lagi. Kan di sini Hanan, itu kan Hana, Hana itu kan Hana. Jangan dipanggil Hana, Hana, Hana. Beda lagi. Si anu, anu, anu, anu. Ngeri mas. Paham ya? Kemudian karena disebutkan di sini disebutkan di situ Mirqatul Mafatih disebutkan tentang wal fitnatu allati yatawaqqa'u minha wal amru fi tayqud dunaha fi tayqud dunaha fitnahnya orang-orang yang mengaku rafidah tadi itu dahsyat waktu itu. Pas zamannya Ali radhiyallahu anhu sifatnya dahsyat. Makanya sebutkan apa yang jadi penjabaran itu menunjukkan bahwasannya innahu laghawas alal hanati. Kalau misalnya ya tanya menyebutkan hal seperti itu tentang aib mas, berkaitan dengan aib. Dan ini sering dipakai oleh orang-orang Syiah juga. Kemudian disebutkan itu kaitannya orang menjelaskan tentang tidak boleh membunuh dengan api. Tidak boleh membunuh api. Raket listrik itu bukan api, Mas. Bukan api. Strom. Dan bukan api. Api ya api. Sehingga di situ ya. Kata-kata Waiha ibn Abbasin innahu laghwasun 'alal hanati. Waih itu artinya kasihan. Sa'ki ibn Abbas. Kenapa? Laghwas 'alal hanati. Menyelam itu artinya mencari-cari, Mas. Cari-cari dengan dalam 'alal hanati. Hanat itu aib. Jadi di situ apa? Mencari-mencari tentang kesalahan, mencari-cari tentang aib. Ketika apa? Dan di situ menjelaskan apa? Kenapa sampai kabar tentang Ali radhiyallahu anhu kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas saat itu tidak mempersoalkan dan tidak mengatakan qad akhta'a Ali, tidak. Tapi beliau menghukumi dengan dalil. Menghukumi seandainya itu adalah aku yang memberikan hukuman, aku tidak akan membakar. Tapi di sini aku akan tetap membunuhnya. Dan apa? Disebutkan dalilnya. Man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Dan tidak disebutkan tentang mengadab dengan api. Dan ini menunjukkan apa? Kata-kata waiha. Waiha kasihan. Kasihan Ibnu Abbas itu ya sudah menyelam terlalu banyak dengan mencari-cari aib. Aib maksudnya di sini, kalau itu seandainya itu sebagai dikatakan itu aibnya Ali radhiyallahu an, maka Ibnu Abbas sudah mencari-cari aibnya Ali radhiyallahu an. Paham maksudnya di sini? Sehingga itu pun menjadi bentuk ketawaduan Ibnu Abbas untuk tidak menyalahkan sahabat yang lainnya, tapi beliau menyebutkan dengan bahasa yang sangat sopan, sangat lemah lembut. Ya, paham toh? Paham toh? Ya, semangat, Mas. Allahu Akbar. Hah? Ya, sudah mulai paham. Ya. Itu make gaya gini, Mas. Lemak berari. Ya. Itulah masalahnya, Mas. Jadi kalau misalnya disebutkan yani al-aib. Laghwas, dia betul-betul Ibnu Abbas itu menyelam. Menyelam itu kan orang mencari-cari, Mas. Maka disebutkan pakai kata-kata laghwas. Ya, laghwasun 'alal hanati, yani 'alal aib. Wal aibu la syakka annahu mimma yustaqbahu dzikruhu. Aib itu adalah sesuatu yang dianggap apa? Jorok untuk menyebutkannya. Wa 'ala hadhil lughah. Ya, berdasarkan bahasa ini, hiya lughatul itmam. Ini adalah bahasa yang sudah sempurna. Naqulu, kita katakan hada hanu zaidin. Ini adalah hanu zaidin. Wa ra'aitu hana zaidin. Wa nadartu ila hani zaidin. Antum lihat tentang apa? Tentang Ini mas, perubahan. Ada hanu, tentang hanu mas. Ya, ini bukan NG. Ini masih di pending. Ya, ini menjadi apa? Hanu. Ya, ini dari hanu. Ya. Kemudian berganti menjadi hana. Padahal Hanung itu namanya Hana di sini. Aslinya dia Hana namanya. Gak ada yang tahu ya namanya dia aslinya. Hah? Hah? Gak tahu. Ya. Itu kalau nama beliau Hana Eko Harjianto, namanya itu Hana. Nah, Ana jadi kepikirannya, mungkin dulu Pak Le Ana, lawyer Ham, itu dia tahu bahasa Arab. Jadi anaknya diceluk Hanu, namanya Hana. Jadi namanya Hana. Ya, yang tersisa di sini adalah nggak ada Hani. Ini untuk. Ayo, Pak. Ya wis, ini sudah dinyatakan berakhir. Ya, kita lanjutkan insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Karena ada hujan. Alhamdulillah. Kita tidak menyalahkan hujan, tapi hujan ini adalah bagian dari keberkahan malam ini. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai keberkahan buat kita. Ya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.